Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur untuk yang kesekian kalinya saya bisa hadir di masjid ini, dan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji pada hari ini menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga menambahkan rasa persaudaraan dan rapatnya barisan perjuangan umat Islam, tentunya untuk kebaikan umat dan bangsa ini. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Identitas keislaman kita itu bisa dilihat dari berbagai sisi, sekaligus juga menentukan kualitas diri kita. Misalnya dari sisi kemanusiaan, walaqad karramna bani Adam, kemanusiaan kita juga sebetulnya merupakan identitas keislaman kita. Misalnya yang belakangan ini sedang ramai tentang LGBT. Saya juga bingung ini, apa yang mau dirapatkan di MPR DPR soal banci yang satu ini. Sebetulnya Allah sudah muliakan Bani Adam dari sudut pandang Islam kalau si manusia ini mau menghargai sisi kemanusiaannya. Yang laki-laki jadi laki-laki, jangan jadi laki-laki tapi KW gitu kan. Ya, yang perempuan jadi perempuan, jangan kemudian yang perempuan mau jadi laki-laki. Dari sisi ini saja sebetulnya udah menentukan identitas kita. Begitu juga dari sisi akhlak dan moral secara umum. Secara umum, ketika kita menghormati diri kita sendiri, memuliakan diri kita sendiri, maka orang lain pun akan memuliakan kita. Misalnya, kita sebagai manusia yang bermoral di timur ini, bahwa bangsa timur ini budaya kita misalnya adalah mau yang mana, yang gotong royong, yang budaya kita lah, budaya Indonesia asli, yang musyawarah, ya, apalagi berlaku adil, apalagi sopan santun, apalagi tidak menyukai penjajahan, karenanya penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sikap-sikap itu semua sebetulnya secara moral menentukan identitas kita, dan kita bangga jadi orang Indonesia karena bapak kita ngajarin bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lihat orang Eropa sana, nggak diajarin sih sama bapaknya sehingga dia menjadi bangsa penjajah. Lihat orang Amerika sana, mungkin gak diajarin sama bapaknya tentang nilai kemerdekaan itu sehingga kemudian menjadi bangsa penjajah. Nah, sikap-sikap ini semua ketika kita hargai, dan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan menghormati kita. Identitas lain sekarang sebagai umat Islam, baik di tingkat lokal, regional, nasional, regional maupun internasional, kita juga punya identitas. Misalnya baru-baru ini soal Baitul Maqdis, ya, di mana Donald siapa namanya saya lupa itu, ya, hendak memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Ini kan udah betul-betul menyatakan perang kalau ini sih sebetulnya. Sebab itu identitas kita juga. Mungkin identitas tiga agama, dia mau kuasai semuanya. Dan genderang perang ini memicu konflik besar di muka bumi. Nah, tapi sekali lagi, identitas-identitas kita sebagai manusia, sebagai orang yang bermoral, sebagai orang merdeka, sebagai muslim, hilang manakala kita sendiri tidak menghargai identitas kita. Nah, ini yang namanya kalau dalam bahasa Arab itu huwiyah. Misalnya Al-Qudus huwiyatul ummah, Baitul Maqdis adalah bagian daripada identitas umat Islam. Tiga hal yang sejak dulu bisa mempersatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama umat Islam ini berpegang dengan benar kepada yang tiga ini, insya Allah kuat persatuannya. Apa itu? Al-Quranul Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah, Wal-Lughah Al-Arabiyah. Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul SAW, dan bahasa Arab. Arab itu pecah karena ada orang-orang Arab, tokoh-tokoh Arab yang sudah tidak mengakui identitas bahasanya sendiri. Kalau kita kan jelas satu nusa, satu bahasa kita. Persoalan orang Arab terpecah belah karena meninggalkan identitas bahasanya yang ingin diganti dengan bahasa Ammiyah, Al-Fusha mau diganti dengan bahasa Ammiyah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini gak ada tuh yang namanya bahasa Ammiyah jadi bahasa resmi. Untung dulu itu bahasa alay gak jadi bahasa resmi Indonesia. Bisa-bisa lekong semua ini. Kalau bahasa itu masuk menjadi bahasa resmi, ya jalannya pada ngodek semua gitu. Kalau jalan kaki tangan kanan di bawah, kaki tangan apa kirinya mungkin di atas gitu. Tetapi infiltrasi bahasa Inggris ke dalam dunia Arab, sebagaimana halnya Indonesia dulu, bahasa kita itu adalah tulisan pegon dulu, tulisan Arab tapi berbahasa Indonesia. Nah, kami di kalangan yang berbahasa Arab, kalau di grup-grup seperti itu kita sering nulis. Ya, ada yang serius, ada yang bercanda gitu dalam tulisan Arab itu. Tapi sekarang kan generasi sekarang enggak bisa kan? Kehilangan jejak sudah. Sehingga walaupun Umi Kalsum sedang menyanyikan lagu cinta, semua pada khusyuk amin pegang tasbih gitu. Karena sudah kehilangan identitasnya. Identitas bahasa persatuannya. Begitu juga belakangan ini, kok as-sunnah justru memecah belah kita. Ya, yang satu ahlu sunnah wal jamaah maunya, yang satu aswaja, yang satu maunya dipanggil as-sunnah. Dia-dia juga sebetulnya, tapi saling bertikai. Maka saya lihat di luar tadi ada bahayanya memahami hadis tanpa memahami konteks, ya. Ya, saudara kita Ahmazah itu dari Perlis ya, kemarin ya, Mufti Perlis. Baik, jamaah rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini begini. Mari kita berpegang dulu kepada tiga identitas umat Islam seluruh dunia itu kalau ingin bersatu. Minimal kalau bapaknya sekarang nggak bisa, anaknya lah gitu. Kalau bapaknya ya sudahlah. Tetapi jangan sampai anaknya juga tidak paham yang tiga-tiganya ini. Makanya saya sebagai pribadi, nak, kuasai Al-Quran, kuasai bahasa Arab, insya Allah yang lain-lain tinggal nyusul. Walaupun kamu harus home tahfidz, home Arabic, homeschooling, saya tinggal cariin, gampang kalau dua itu sudah dikuasai, nak. Bahasa Inggris bisa jalan, kemudian sains kamu bisa kejar itu. Yang penting dasar ideologi ini kamu pegang dulu. Karena pengalaman saya, kalau kita sudah punya dua itu, kita sudah bisa berinteraksi dengan dunia internasional. Contoh, sekaligus identitas. Saya Bakhtiar Nasir dan Anda dengan cita-cita Anda dan karir-karir Anda. kira-kira kalau orang bisnis nih dikatakan sudah sampai puncak karirnya gitu, kalau bisnisnya, investasinya, karirnya sudah sampai mana kira-kira? Ini kan WTC-nya baru WTC Sudirman. Mungkin orang tua dan orang kampungnya bangga sekali kalau sudah berkantor di WTC mana kira-kira? Hah? Amerika, Amerita, Amerini, Amis siapa lagi gitu, yang di mana kira-kira itu pilihnya? Buat saya enggak keren kalau Anda sebagai seorang profesional belum menjadi bagian daripada pembebas Baitul Maqdis dengan Quran, dengan sunnah, dengan bahasa Arab yang kamu miliki, kamu bisa menjadi bagian dari kekuatan muka bumi itu. Kalau Anda sebagai seorang politisi, buat saya enggak hebat kalau karirmu cuma sampai PBB sana. Enggak hebat. Sebelum kamu puncakkan identitas dirimu sebagai seorang muslim adalah kamu menjadi polisi, menjadi politisi, tapi menjadi bagian daripada pembebas Baitul Maqdis. Kenapa? Sambil contoh kasus, begitu juga pebisnis. Berapapun banyaknya hartamu, kamu masih flat. Saya bilang sama anak-anak saya, nah, secerdas apapun kamu nanti, sekaya apapun kamu nanti, setinggi apapun jabatan kamu nanti, kamu flat saja kalau tidak menjadi bagian pembebas Baitul Maqdis. Kenapa? Inilah sebetulnya perjuangan semua nabi dan rasul. Ini perjuangan para nabi dan rasul. Contoh, puncak karir Nabi Ibrahim alaihissalam dari kampung halamannya di mana? Babilonia, sebelah utara Irak. Dengan semua ujian hidup, yang namanya manusia seperti Ibrahim juga kan ingin mencapai puncak karirnya juga. Tapi beda dengan orang yang di WTC puncak karirnya Ibrahim alaihissalam. Di mana bumi dipijak, di situ kalimat la ilaha illallah ditegakkan. Di mana langit dijunjung, di situ kalimat Allah diagungkan. Karenanya kalau orang itu cita-citanya tinggi, enggak begini ngomongnya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Belum, tembuskan cita-citamu menembus 7 lapis eskalasi langit. Karena cuma kalau di bawah langit itu masih terkatung-katung. Ini saya ambil dari doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan, berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Sesungguhnya dari sisi Engkau, min ladunka, dari sisi Engkau ku minta, berikan kepadaku keturunan yang baik. Yang aku tahu Engkau adalah Maha mendengarkan doa-doaku. Tantawi dalam tafsir Al-Wasit mengatakan Allah itu mengabulkan doa, bukan mengabulkan harapan. Allah itu Maha mengabulkan doa, bukan mengabulkan harapan. Maksudnya, kalau cuma harapan, kamu gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi enggak tembus sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu masukkan harapanmu ke dalam elemen-elemen doa, dan doa itu kamu sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, menembus 7 lapis eskalasi langit, dan kamu dalam karirmu akan mencapai hal-hal yang dianggap mustahil, sebagaimana mustahilnya Zakaria untuk bisa punya anak. Kaifa anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak Tuhan? Ini ketika doanya dikabulkan, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Ketika dikabulkan doanya dan menembus langit, kaget Zakaria. Di mana kagetnya? Sudah dapat berita gembira dari malaikat karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, bapak-bapak di sini sering doain anaknya enggak? Hah? Enggak deh. Yang paling sering menggantungkan harapan pada anaknya. Tetapi harapannya tidak dibarengi dengan doa. Saya mau tanya. Kalau bapak-bapak ini misalnya melihat perilaku yang agak mengecewakan dari anaknya, kemudian telepon nasihat. Biasanya banyakan mana? Volume kasih sayang atau volume marahnya di balik nasihat itu? Biasanya sejujurnya. Hah? Hari ini anakmu malas pergi ke kursus padahal bayarnya mahal gara-gara hujan. Nasihat bapak-bapak biasanya kepada anak, sayangnya yang dominan atau marahnya? Senyum-senyum tidak jelas. Doa, Pak. Doa. Kemungkinan besar nih anak-anak di Indonesia, mungkin anak-anak di Jakarta, anak-anaknya orang yang sekarang berada di masjid ini, kenapa malas belajar, kenapa malas ibadah, kenapa kurang kreatif, kenapa kurang struggle, kurang semangat, kenapa kurang cita-cita, mungkin terbebani oleh harapan orang tua yang tidak dibarengi dengan doa, sehingga dia berharap bisa lepas dari bayang-bayang bapaknya. Atau jangan-jangan kurang ungkapan kasih sayang, atau seringkali mengungkapkan kasih sayang bapak-bapak ini kan kadang-kadang kayak beruang. Kayak beruang itu. Kalau dia sayang tuh dia gaplok bininya itu. Semakin digaplok itu semakin naik libidonya. Jadi bentuk kasih sayangnya pakai marah gitu. Ini maaf Bu ya, saya sedang bocorkan rahasia pribadi. Suami-suami itu biasanya kalau lagi ngeselin, sebetulnya lagi manja. Cuma dia gak bisa, sayang aku mau ini dong, kamu tolong, kayak perempuan gak bisa ngeledot begitu. Dan biasanya laki-laki manja itu marah dulu di rumah. Kamu tuh ya, berapa tahun kita menikah? Bingung kan bini? Masalahnya apa? Oh cuma gara-gara ada yang gak matching antara nasi, sayur sop, sama ikan asin. Tapi nariknya kejauhan. Maunya dia, pasangan sayur asam adalah ikan asin, tapi kali ini sayur sop. Tapi nariknya udah berapa tahun kita kawin, bingung gak bini digituin? Ini suami kayak gini biasanya cepat stres hidupnya. Ini maaf itu ke parenting dikit. Sehingga anak pun terbebani sebetulnya gara-gara kebencian, kemarahan orang tua kepada anak yang membuat anaknya malas belajar, malas ibadah, apa tidak punya kreativitas yang tinggi, tidak punya daya juang yang tinggi, karena sering menghadapi tekanan orang tua yang kurang doanya banyak harapan. Innaka sami'ud doa. Bagaimana mungkin aku punya anak, aku sudah tua, kata Zakaria, biniku pun mandul, wa imra'ati aqir. Ada harapan gak punya anak? Tidak, tapi lewat doa semuanya bisa. Rahasia di mana doa Nabi Zakaria? Min ladunka, Tuhan berikanlah kepadaku, tapi dari sisi engkau ya, jangan dari sisi aku. Ah, min ladunka durriyatan thayyibah. Sebab kalau dari sisi aku, hopeless lah aku. Aku tua, biniku pun mandul, gak mungkin dia punya anak. Tapi dari sisi engkau ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Pss, menembus 7 lapis eskalasi langit. Ibrahim alaihissalam, perjalanan karirnya bagaimana? Ini sama ibu-ibu di sini juga. Kasihan. Rumah Sudirman, Sudirman rumah. Orang paling banyak stres ini yang kerjanya di segitiga emas Sudirman Tamrin. Kelihatannya keren, tapi sebetulnya orang-orang menderita. Yang sholat subuhnya gak bisa dekat masjid rumah. Ada sebagian kayak gitu ya. Orang yang rumahnya di Cibubur sono, Cilengsi, kantor di Jakarta, sholat subuhnya di mana dia? Ya Allah, itu bapak gelap, betul-betul gelap. Itu keluar gelap, pulang gelap, gak pernah siang. Itu manusia sejenis apa yang gak bisa ngeliat matahari itu? Sayang kalau hidup yang sekali ini kemudian tidak digunakan untuk menetapkan cita-cita hidup dan karir yang jelas. Ibrahim alaihissalam, puncak karirnya setelah menghadapi ujian di Mesir, menghadapi ujian di Syam, menghadapi ujian di Mekah, puncaknya karir Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdudz zalimin. Diuji mulai dari kampung halamannya di Babilonia ke Irak, diuji lagi ke Haran perbatasan Turki, diuji lagi kemudian ke Mesir, diuji lagi ke Syam, diuji lagi ke Mekah, diuji lagi balik ke Syam, baru lulus pelantikan Ibrahim, inni ja'iluka linnas imaman. Setelah kum laut dengan semua ujian hidupnya, perjalanan karir Ibrahim itu diangkatlah menjadi pemimpin bagi semua manusia di Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Jadi penyematan, pengangkatan status Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin bagi manusia, dan dinyatakan kum laut, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, bukan fanajaha tapi faatamma. Dan ingatlah ketika dulu-dulu, iz ismu zamanin lisabiq, iz bukan iza, kalau iza berarti tentang masa depan, iza jaa berarti tentang masa depan. Wa idibtala, dan ingatlah masa-masa yang lalu ketika Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, tapi hasilnya sempurna, fatammahunna cum laude. Dan pengangkatan status Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imaman, identitasnya jelas, perjalanan hidupnya, karirnya, dan pengangkatannya pun di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diuji di Mekah 13 tahun, diuji di Madinah, puncak pengangkatan karirnya di mana? Di Baitul Maqdis. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Di sana Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi imam bagi semua para nabi pada masa itu. Mungkin di alam arwahnya juga para nabi yang tidak mati itu ada bersama Rasulullah SAW. Perjalanan horizontal dari Mekah, tapi perjalanan vertikal dari mana? Baitul Maqdis. Jadi orang-orang yang ada di sini kalau enggak aware dengan urusan Baitul Maqdis, orang-orang flat, yang karirnya ya manusia standar lah gitu. Tapi orang-orang yang hari ini terketuk jiwanya menjadi penerus generasi Umar bin Khattab, menjadi penerus estafeta perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, andalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dimuliakan hidup Anda, dan karir Anda akan mencapai puncaknya. Dan Anda bukan orang yang flat, sebaliknya orang yang tidak care dengan identitas dia adalah orang-orang yang sederhana saja. Makanya sebagai businessman, Anda bukan menjadi bagian orang-orang yang mulia kalau puncak karir Anda tidak menjadi bagian dari pembebas Baitul Maqdis. Bagaimana Rothschild, keluarga Rothschild, apa yang disebut dengan BI dan bank-bank yang diatur oleh BI di bawahnya, apa yang disebut dengan bank-bank sentral di seluruh dunia, itu semua tunduk kepada World Bank. Apa yang disebut dengan World Bank tunduk kepada keluarga ini. Keluarga inilah yang membuat perintah dan larangan yang disebut dengan aturan ekonomi itu. Anda cuma menjadi bagian dari komprador-komprador. Sebab kalau Anda faham misi besar daripada teori ekonomi, konsep ekonomi dalam Al-Quran, konsep ekonomi dalam Sunnah, perang melawan riba. Tapi sebagian kita menjadi apa? Bukan cuma pelaku, bahkan penikmat dan penganjur. Sekolahnya pun kalau tidak segera merubah identitas diri, kalau tidak segera mencanangkan cita-cita hidup, Anda akan hanya menjadi bagian yang flat saja. Nah, sekarang saya mau nanya, siap bergabung dalam kampium perjuangan pembebasan Baitul Maqdis? Masih agak lemes jawabannya. Takbir, takbir. Siap menjadi relawan Baitul Maqdis? Kalau saya bilang pejuang terlalu tinggi, jadi relawan dululah gitu. Apa yang bisa kita lakukan sehingga cita-cita kita dari sekarang membangun Indonesia membangun kantor, karir kita di kantor, membangun keluarga kita dan identitas diri kita nggak bisa terlepas dari itu semua. Dan begitu perjalanan para nabi dan rasul itu. Sayang kalau Anda kerja di gedung WTC dan sekitarnya, puncak karirnya Hollywood gitu kan. Itu yang penyuka film barat, penyuka film India, Bollywood gitu judulnya. Nah, sayang kalau udah sampai situ. Agak-agak sama dengan si siapa tuh yang pengagum Bollywood itu, saya lupa namanya gitu. Siapa namanya? Saya lupa itu. Nah, yang nama belakangnya orang Indonesia, nama anak belakangnya dikasih Al Bollywoodi siapa gitu. Nah, manusia-manusia flat itu. Kalau yang tinggi itu menjadi bagian dari perjuangan Baitul Maqdis. Ini identitas, hawiyah sebagai seorang muslim. Begitu juga kita di Indonesia ini. Saya kira sudah jam 1 kurang 5 menit ya. Udah saya kasih pertanyaan deh waktunya, kalau ada yang bertanya silakan. Sambil menunggu yang bertanya, begini. Udah siap jadi relawan Baitul Maqdis? Siap. Tapi perlu barisan ini. Siap bergabung di sini? Siap. Nah, begini. Saya baru pulang dari konferensi ulama dunia. Saya Bakhtiar Nasir. Kalau jadi ustadz cuma mikirin follower gitu, level-level ini kayaknya karirnya gak naik deh. Gak keren buat gue. Kalau tiba-tiba misalnya ustadz Bakhtiar Nasir utusan khusus negara mana gitu ya, negara Kurcaci, utusan Indonesia mewakili ulama dunia di PBB, ya gak keren. Saya tuh bangga walaupun di warung kopi kalau saya duduk dengan ulama-ulama pejuang dunia yang siap membebaskan Palestina. Itu buat gue gitu ya, sesuatu. Inilah penerus perjuangan para nabi dan rasul. Apalagi kalau ditakdirkan bisa mati di tanah suci. Nah, ini masing-masing punya identitas dalam menjalani hidup. Dan pada hari ini saya mengajak saudara-saudara semua di sini, kalau mau bergabung di bawah relawan Baitul Maqdis yang nanti kita bekerja, yang ringan-ringan saja dulu, edukasi dulu, kan ini masih banyak yang belum paham ya apa itu Baitul Maqdis terkait dengan identitas dirinya. Indonesia ini punya hutang loh sama Palestina, mulai dari undang-undang dasar bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Dan tapi saya tidak melihat keseriusan bangsa yang muslim terbesar di muka bumi ini serius membela Palestina, hanya sebatas jargon. Untung bapak bangsa saya, orang-orang yang jiwanya merdeka, ketika dia berkata seperti itu luar biasa. Untung saya menjadi pewaris bapak negeri yang punya jiwa merdeka dan punya jiwa kemanusiaan dan punya jiwa keadilan melebihi bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa Amerika. Bangga saya jadi orang Indonesia. Tapi saya tidak mau hanya sebatas sebuah dokumen suci yang tertuang di dalam sebuah undang-undang dasar tanpa makna, tanpa realisasi. Dan saya kira orang-orang di sini adalah orang-orang Indonesia asli yang berdaulat jiwanya, yang ingin merdeka dan memerdekakan Palestina. Siap? Siap. Takbir. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 diadakan di Bandung. Salah satu poin pentingnya adalah pembebasan Palestina. Sungguh, ini sebuah warisan sejarah, sejarah heroik, sejarah bangsa kita. Ini warisan, seandainya kita menjadi pewaris itu, insya Allah Indonesia akan dihuni oleh anak-anak bangsa yang berdaulat jiwanya. Aseng dan asing tidak akan petantang-petenteng di negeri ini. Suka-suka dia. Siap merdeka? Siap merdeka? Merdeka? Berani ambil resiko? Nah itu dia masalahnya Ustaz. Ya semua pakai resiko lah. Tapi secara konstitusional insya Allah. Edukasi yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian juga memberikan bantuan-bantuan relief. Kemanusiaan bisa kemudian advokasi lewat media, lewat tulisan. Dan yang punya jalur diplomasi, jalur diplomasi. Alhamdulillah, setelah kita bikin kemarin aksi bela Palestina di Monas yang dihadiri lebih dari 4 juta manusia, dunia akhirnya mendengar. Gaza langsung bilang, Indonesia, kamilah yang selama ini telah menanti-nanti Anda, dan Andalah yang kami harapkan bantuan yang membantu kami setelah Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, Indonesia lo yang ditunggu. Alhamdulillah, bedanya Indonesia dengan negara lain. Kalau Malaysia, top down. Presidennya berani bicara tegas. Rakyatnya tinggal ikut sama Perdana Menterinya, maksud saya tadi itu. Kalau Indonesia lain, bottom up. Rakyatnya menggebu-gebu, pemerintahnya ikut. Nah gitu. Itu bedanya Indonesia. Takbir. Itu kalau ada yang ngomporin juga, maksud. Kan manusia juga perlu diedukasi kan. Nah maksud saya, impact daripada menjadi relawan Baitul Maqdis, kita sendiri akan menjadi jiwa-jiwa yang penuh izzah. Lawang Baitul Maqdis saja gua belain, apalagi Indonesia, gitu kan. Nah, tetapi orang-orang yang berjiwa besar dengan identitas Islam itu, walaupun jadi orang Indonesia, sadar betul teritorial Islam itu tidak dibatasi oleh tanah dan air. Di mana ada Muslim di situ, dan di situ tanah air kita juga, betul nggak? Dan kemerdekaan harus ditegakkan di situ, hak-hak seorang Muslim harus didirikan di situ. Lalu kita lakukan juga advokasi-advokasi yang punya bidang itu, silakan. Dan insya Allah, mudah-mudahan di zaman kita ini kita masuk ke Masjidil Aqsa dengan tenang, dengan aman, kita ruku dan sujud dalam keadaan Palestina merdeka. Insya Allah sebentar lagi, siap. Kalau orang Indonesia bangkit, saya yakin saya mau bangkitkan ini. Kalau nanti yang di dalam ini betul-betul mau daftar, tulis ke saya nama di kertas, atau panitia tolong minta namanya ya, sama nomor teleponnya. Nanti panitia tim saya akan panggil, kita akan briefing bagaimana menjadi bagian ini, dan kita buka chapter-chapter relawan Baitul Maqdis di mana-mana di seluruh Indonesia. Siap? Siap. Saya siap gerakan itu, dan saya siap datangkan tokoh-tokoh dunianya ke sini, dan semua kita sudah duduk dengan mereka, dan dengan begitu insya Allah Indonesia menjadi bangsa yang penuh izzah, bangkit lagi spiritnya, dan kita menjadi bagian dunia internasional. Apa kata Erdogan? Jakarta bersama kita, dan kehadiran Jakarta di dunia internasional sangat dibutuhkan. Walaupun belakangan ini Indonesia belum mulai memainkan peran kakak tertuanya di ASEAN, sehingga di Rohingya ada saudara kita terbantai, kita masih bersikap biasa-biasa saja. Padahal kita yang paling diharapkan sebagai tetangga terdekat, membantu mereka dari genosida, pembantaian kemanusiaan. Ini belum lagi gara-gara kita banyak diem, banci yang bangkit. Lu sih pada kemana gitu. Mungkin sibuk kerja, cari duit. Diem-diem anak lu gaul sama banci di sekolahannya. Garang wajahnya, suka fitness, tapi banyak banci isinya itu. Jangan sering-sering ke fitness dah. Ya. Dosa yang suka nampakin itu apa namanya. Badan saya sih six pack, tapi kadang-kadang. Ada waktu-waktu tertentu. Tapi banyaknya one pack gitu. Aduh, mungkin gara-gara lupa nih mikirin umat, mikirin bangsa, mentalitas, uang karir, capek, tekanan ini itu, banci di sekeliling kita. Bentar lagi, saya juga bingung sama DPR, apalagi mau dirapatin soal banci. Tetapi ini dananya besar. Anda coba tahu kenapa L dulu baru G, B, T. Ini gerakan feminis ini, orang-orang yang gak waras, yang gak tahu status kelaminnya sendiri. Saya ini sebetulnya feminim yang terperangkap dalam jasad maskulin. Gue colok mata lu. Baru ada lagi pengagum-pengagum ilminya. Dia adalah manusia biasa, dia bebas menentukan. Kan ada sandaran hukum internasionalnya, manusia terbebas, terlahir bebas, bahkan untuk menentukan kelaminnya sendiri. Nah lu. Dan manusia seperti ini paling kreatif joroknya semuka bumi. Masa bakakum biha min ahadin minal alamin. Ini nih, kalau semua jamaah-jamaah di sini sibuk cari duit, sibuk karir, enggak ada perjuangannya, pembelaan bangsa. Sebentar lagi, kalau RUU KUHAP yang mau diresmikan nanti, mau disahkan paling maksimal bulan Mei, dan itu ketok palu, dan Anda diam, selamat, akan banyak penyakit menyebar di Indonesia, dan akan banyak wabah bencana turun dari langit di Indonesia. Sebagaimana kaum Lut, dan sebentar lagi ketok palu itu. Hati-hati kalau Anda enggak peka itu. Sebentar lagi mau ketok palu. Jadi seandainya nanti ada panggilan, siap turun? Ya. Siap turun? Ya. Kita gak bisa ngarep banyak sama DPR. Ini uang jutaan dolar, bro. Ini yang mainnya tekanan kuat, dan beberapa negara besar sudah melegalkan LGBT itu. Mungkin yang pernah di Eropa tahulah bagaimana biadabnya perbuatan mereka itu. Dan kalau ini terjadi, musnah bangsa ini, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, selamatkanlah bangsa ini. Siap bergerak? Siap. Nah, ini untungnya dikasih pengajian seperti ini supaya identitasnya bangkit lagi. Ini laki atau perempuan yang di bawah? Saya mau buktikan kelelakiannya. Berani enggak ngelawan banci nanti? Nah, yang di atas perempuan atau laki-laki? Saya mau buktikan status perempuanannya. Nanti anak laki-lakimu, sekarang tuh buat miara anak laki-laki sama susahnya dengan miara anak perempuan. Betul. Itu coba lihat nih bahayanya. Salah satu penjelasan dari ahli tafsir bahwa kaum paling kreatif dalam hal jorok adalah kaum Lut. Masabakukum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Suka dengan sejenis. Dulu kreatifnya orang dulu, di zaman Lut alaihissalam tidak ada lesbi. Yang ada cuma homo. Jangan bilang gay, GR dia kalau lu panggil gay. Homo lu. Maaf saya agak bercanda sedikit. Karena begini, diceritakan bahwa salah satu bentuk kreativitas kaum homo di zaman Lut, kalau pesta, back soundnya itu lomba kentut. Bukan alat musik. Sebab kualitas kentut menunjukkan kualitas senioritas sodominya itu. Mungkin semakin sember gitu, semakin ngebas gitu barangkali. Itu ditafsirkan begitu. Kalau masih pemula mungkin rada-rada gak jelas suaranya. Naudzubillah. Zaman sekarang lebih parah dari dulu. Dulu tidak ada lesbi, hanya ada. Sekarang ada gay, ada bisex, ada transgender, ada intersex. Tahu intersex? Kalau ada perempuan pengen punya laki kuda dan gak puas, yang satunya gue pengen punya laki ular biar masuk semuanya gitu, itu negara harus memberikan identitas surat nikah itu. Dan tuntutan mereka sampai queer. Jadi melawan manusia seperti ini kalau lo masuk hanya di wilayah undang-undang dengan uang yang didukung oleh kekufuran, habis. Siap tolak LGBT? Siap. Tapi bergabung dulu menjadi relawan Baitul Maqdis baru. So kalau cuma gak jadi relawan Baitul Maqdis, iya ya, ngapain juga sih itu orang pada jadi banci gitu. Lu sendiri kayak banci ngomong lu. Hah? Makanya sampai hari ini demi Allah saya gak mau jatuh cinta sama laki-laki itu. Iya bu, laki-laki gak ada yang bisa dipercaya, pengkhianat semuanya. Kalau laki-laki mencintai laki-laki, walayatu billah. Jadi yang ingin bergabung dengan relawan Baitul Maqdis bersama saya punya lembaga di bawah saya namanya Spirit of Aqsa. Tulis namanya, tapi bagusnya begini, ingin nomor kamu berapa? Kirim WA saja kalau gak punya kertas ke nomor 085211. Jadi kirim nama Anda, tulisan gitu, siap bergabung menjadi relawan Aqsa. Dan saya harap Anda bisa menjadi, bikin chapter sendiri di kecamatannya, di kelurahannya, atau di klubnya, atau di grupnya. Bikin chapter, enggak banyak kok anggotanya, pokoknya menjadi bagian dari itu. Ya, 085211 88 9397, 085211 88 9397. Anda cukup daftarkan, siap menjadi relawan Baitul Maqdis. Saya sih berharap ada satu tower paling tinggi di Sudirman ini, namanya Menara 48 Baitul Maqdis. Kenapa 48 lantai? Kenapa? Kembali kepada perjanjian resolusi PBB tahun 1948. Bahwa itu hak muslim di sana, itu sangat konstitusional. Dan untuk begitu kan sebetulnya kita bisa berjuang bersama-sama. Dan semua penghasilan kita kasih untuk pembangunan di Palestina, walaupun Indonesia termasuk yang terlambat ini. Nah, yang mau bergabung sekali lagi, masukkan namanya, nanti hari Sabtu mungkin akan diundang, akan ada briefing. Kita akan berikan training singkat bagaimana caranya bergerak menjadi relawan Baitul Maqdis dan mudah-mudahan menjadi penerus perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Anda berdua mudah-mudahan bisa dikumpulkan bersama Umar bin Khattab. Dan yang paling penting, mudah-mudahan berada di paling depan barisan Panji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk pengikut setia Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi yang merasa punya kompetensi untuk menjadi ketua chapter, menjadi penggerak juga, kami sudah siapkan nanti bukunya. Jadi ada panduannya, 1135 gerakan membela Baitul Maqdis, di mana di situ semua profesi bisa berbuat untuk Baitul Maqdis. Jurnalis, businessman, pegawai, perawat, dokter, siapa saja, itu sudah ada panduannya bagaimana menjadi relawan Baitul Maqdis, sudah kita siapkan. Dan mudah-mudahan niat itu sampai memperberat timbangan amal akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.